بسم الله الرحمن الرحيم أحييكم بتحيات الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله وبعد إخوتي الكرام أعزنا الله وإياكم أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه المجموعة المباركة إن شاء الله إخوتي في الله. Di antara motivasi yang penting ketika bicara tentang motivasi untuk mempelajari bahasa Arab adalah motivasi nafsiyah yang lahir dari Al-Quran dan As-Sunnah. Bahasa Arab, ya ikhwatil kiram, a'azanallahu wa iyyakum, sebagaimana yang kita fahami, itu merupakan diungkapkan oleh para ulama kita al-lughah al-arabiyah, lughatul Islam. Ini merupakan hal yang sangat relevan ketika kita mengetahui bahwasanya bahasa Al-Quran dan juga As-Sunnah itu diturunkan dengan bahasa Arab. Bahasa itu sendiri, ikhwatil kiram, itu jelas merupakan bahasa pengantar berkomunikasi. Bahkan disebutkan oleh Syekh Aiman Amin Abdul Ghani, beliau menuturkan, Al-lughatu hiya wasilatu tafahumi bainan nasi wa adatu ta'biri anil ma'ani al-mawjudati fin nafsi. Nah, ini bahasa itu jelas merupakan sarana. Sarana untuk saling memahami di antara manusia ketika mereka berkomunikasi misalnya, dan juga media pengungkapan makna-makna yang ada dalam benak manusia. Namun di antara motivasi terpenting ketika seseorang hendak mempelajari bahasa Arab, dan merupakan hal yang harus dimiliki oleh seluruh penuntut ilmu-ilmu bahasa Arab, ini sebagaimana dituturkan oleh para ulama kita, termasuk oleh Al-Alim Al-Syeikh Ahmad bin Umar Al-Hazimi. Ini beliau ungkapkan ketika beliau menjelaskan dalam kitab Syarah Nazam Al-Ajurumiyah, beliau mengatakan bahwasanya buah dan faidah mempelajari ilmu nahwu itu menjadi kunci untuk memahami ilmu syariah. Adapun saunul lisan anil khata, memelihara lisan dari kesalahan ketika bertutur kata misalnya, maka ia adalah buah cabang. Nah, lalu beliau berpesan sehingga sudah seharusnya para penuntut ilmu itu menjadikan bahasa Arab sebagai kunci memahami syariah, dan para penuntut ilmu meniatkan hal tersebut agar meraih ganjaran pahala. Nah, ini pula tergambarkan dalam penjelasan Al-Alamah Ibrahim Al-Baijuri Asy-Syafi'i. Nah, beliau menguraikan faedah mempelajari bahasa Arab yang pertama. Sisi yang pertama, saunul lisani 'anil khata'i fil kalami walisti'anatu bihi ala fahmi kalamillahi ta'ala wa kalami rasulihi. Beliau mengatakan bahwasanya faidah mempelajari bahasa Arab itu untuk memelihara lisan dari kesalahan ketika berbicara. Dan yang paling penting adalah menggunakannya, alisti'anah, menggunakannya sebagai alat bantu, itu ibaratnya memahami kitabullah, itu kan kalamullah ta'ala, dan juga kalami rasulihi, jadi hadis Rasulullah. Nah, ini namun jelas itu kan yang menjadi alasan utama dan yang pertama untuk mempelajari bahasa Arab, motivasinya adalah karena kedudukan bahasa Arab sebagai kunci dasar untuk memahami ilmu-ilmu syariah, bahasa Al-Quran dan As-Sunnah. Bahkan para ulama, ini menurut Syekh Ibrahim Al-Baijuri, itu bersepakat bahwasanya ilmu nahwu adalah pengantar untuk seluruh disiplin ilmu syar'i, terlebih ilmu tafsir dan ilmu hadis. Maka relevan sekali juga dikatakan oleh Syekh Syarfuddin Yahya bin Nuruddin Al-Imriti. Nah, dalam syairnya beliau mengatakan, wa kana matluban ashaddat talabi min al-wara hifdzul lisanil arabi kan yafhamu ma'ani al-Qur'an wa sunnati daqiqatil ma'ani wan nahwu awla awwalan an yu'lama idzil kalamu dunahu lan yufhama wa kana matluban ashaddat talabi. Dan menjadi sesuatu hal yang dituntut sekuat-kuatnya tuntutan, minal wara, minal khalqi, yakni minal khalqi, bagi makhluk ibaratnya, itu adalah hifdzul lisanil arabi, memelihara al-lisanil arabi. Istilah al-lisanil arabi dalam ungkapan bait syari ini merupakan majaz, bukan kiasan, yang maksudnya adalah al-lughah al-arabiyah. Jadi tuntutan tersebut itu bermakna memelihara, bukan, ilmu bahasa Arab. Untuk apa? Kain yafhamu ma'ani al-Qur'ani, yani untuk memahami makna-makna al-Qur'anul Karim, wa sunnatid daqiqah al-ma'ani, dan juga sunnah yang memiliki kedalaman makna-makna, bukan, terkandung di dalamnya makna-makna yang luar biasa. Wa nahwu, nah beliau mengatakan, wa nahwu, dan ilmu nahwu, awla, lebih utama didahulukan, awalan an yu'lama, untuk dipelajari sebagai permulaan, idzil kalamu dunahu lan yufhama, di mana perkataan tanpa ilmu nahwu khususnya itu tidak akan pernah difahami. Meskipun begitu, ikhwatil kiram azanallahu wa iyyakum, ini bahasa Arab memiliki banyak cabang ilmunya. Ada misalnya ilmu tentang kitabah, ilmu balagoh, ma'ani, balik dan bayan, termasuk ilmu nahwu dan saraf. Nah, di antara ilmu yang pertama itu kan wajib difahami sebagai dasar, itu ilmu nahwu dan saraf, berbicara tentang tata bahasa, tata kata, itu kan dalam ilmu bahasa Arab. Wallahu a'lam bishawab.